Fadal, dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ya. Wa qauluhu faqala ya, musal musannif itu Asy-Syarih. Yang ini halaman 98 kan ya? Iya. 98 yang wadaliru tawakkul ya itu. Tafadhol, Syekh Marwan. Qala rahimahullahu taala wa dalilu tawakkuli qauluhu taala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Fa fi hadhihi al-ayati al-amri bitawakkuli wa ma dama annahu umira bihi fa huwa ibadatun li anna al-ibadata ma umira bihi min ghairi iktidai akli. Itu bagusnya wa madama annahu amara bihi fa huwa ibadatun. Terus iya. Li anna al-ibadata ma umira bihi min ghairi iktida'in akliyin wala ittiradin urfiyin wa madama annahu Amara bihi fa huwa radin lahu an yutawakkala alaihi wa hadha ma'na kaunihi ibadatan. Summa aidan fi hadha ad-dalili annahu ja'ala tawakkula syarta al-imani fa qala azza wa jalla wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Fa ma'na dhalika annahu la yakhsulu al-imanu illa bitawakkuli 'ala Allahi wahdahu. Wa aidan qaddama jarra al-jarra wal majrura fa qala azza wa jalla wa 'ala Allahi fatawakkalu wa taqdimu ma haqquhu at-ta'khiru fil ilmil ma'ani yufidu al-khasra wal qasra aw yufidu al-ihtisasa wa huna yufiduhuma yufidul ikhtisasa wa yufidul qasra wal hasra fa ma'na hadhihi al ayati wa 'ala Allahi fatawakkalu ya'ni ukhsuru tawakkulakum fillahi ukhsuru tawakkulakum alallahi in kuntum mu'minin khussullaha bitawakkulikum in kuntum mu'minin wad dalilu fi hadhil ayati murakkabun min naw'ai dalili ad-dalili alladhaini sabaqa dhikruhuma. Ahsantu, masyaallah. Ya, mantap Syekh Marwan bacanya. Baik, wadalilu at-tawakkuli qauluhu ta'ala. Ya, setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan tawakal adalah ibadah, maka beliau menyebutkan dalilnya. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya, bertawakallah kalian. Lihat itu di jar majrurnya itu Allah ditakdim. Syekh Saleh Al-Syekh tadi sudah menjelaskan. Maka ini memberikan keterangan pembatasan dan pengkhususan. Jadi hanya kepada Allah, khusus hanya kepada Allah kita bertawakal. Dan Allah jadikan itu syarat keimanan in kuntum mu'minin. Maka dalam ayat yang mulia ini ya, al-amru ada perintah untuk bertawakal. Wa madama annahu amara bih, maka selama Allah memerintahkan sebuah hal, memerintahkan tawakul tadi, fahuwa ibadatun, maka tawakal adalah ibadah. Di annal ibadata ma amara bih, karena yang ibadah itu adalah ibadah itu adalah apa yang Allah perintahkan. Min ghairi iqtida'in aqliyin, ya, tanpa memandang akal, walat tiradin urfiin, dan juga tanpa lantaran mengikuti urf atau kebiasaan. Ini definisi ibadah dari kalangan usuliyun. Ya, kalau definisi ibadah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ismun jami li kulli ma yuhibbullahu wa yardha minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Nama yang mencakup segala apa yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, berupa perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Berdasarkan dua definisi ini, maka tawakul adalah ibadah. Wa madama annahu ma'amara bih, maka selama Allah perintahkan, fahuwa radin lahu, berarti Allah meridhoinya. Ya, berarti kalau diridhoi oleh Allah, berarti hal tersebut adalah, ya, adalah ibadah. Nah, ya, fahuwa radin lahu ayu tawakkala alaih, maka Allah ridho, Allah jadikan tempat bertawakal. Hada makna kaunihi ibadatan, ibadatan khobar dari kaun. Inilah makna tawakkul adalah ibadah. Summa aidan, kemudian juga fi hadzal dalil, di dalam dalil ini, yaitu wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, annahu ja'ala at-tawakkula syarta al-imani. Allah menjadikan tawakkul itu syarat keimanan. Faqala 'azza wa jalla, ini berarti aspek kedua. Aspek kedua, tawakal adalah ibadah. Tadi apa? Allah, kata Syekh, berarti di sini Allah perintahkan tawakal. Kalau Allah perintahkan, berarti Allah ridho. Kalau Allah ridho, berarti itu adalah ibadah. Karena ya, ibadah itu adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yardha minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Nah, tawakul itu batinah, amalan qalbu. Dan juga ya, ini aspek kedua. Kenapa tawakal ini adalah ibadah? Karena Allah jadikan tawakal ini syarat keimanan. Faqala, Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Perhatikan wa 'alallah. Ini normalnya apa? Ya, fatawakkalu in kuntum, fatawakkalu 'alallah in kuntum mu'minin. Begitu. Karena jar majrur dia muta'alliq dengan fi'il amr yang ada di setelahnya itu, fatawakkalu. Padahal yang namanya jar majrur dia muta'alliq dengan sebuah muta'alak yang jadi amil dia, itu pada kalimat sebelumnya, bukan sesudahnya. Karena hak amil itu berada duluan, hak amil. Ya, sebagai nama fi'il jadi amil dari fa'il. Koma Zaidun. Nah, haknya demikian. Paham gak ini? Ya, si Zaidun ini jadi fa'il, berarti dia jadi makmul. Kalau dia jadi makmul, berarti dia haknya adalah dikebelakangkan atau sesudah dari amilnya. Nah, begitu juga dengan alallahi ya, fatawakkalu. Nah, alallahi aljara wal majrur, di situ qaddama aljara wal majrur. Ya, itu didahulukan. Ya, maka kata Syekh, fa makna dzalik annahu la yahsulu al-imanu illa bitawakkuli alallahi wahdah. Bahwasanya iman tidak akan ya, terrealisasi, terwujud kecuali dengan tawakal kepada Allah. Nah, ini aspek kedua. Aspek ketiga, bahwa tawakal adalah ibadah. Aidan qaddamal jarra wal majrura. Allah mendahulukan amil jar dan isim majrurnya. Itu Allah fatawakkal. Maqfaqal wa 'alallahi fatawakkalu. Taqwa taqdimu mahaqquhu at-ta'khiru fi ilmil ma'ani yufidu al-hasra wal qasra wa au yufidu al-ikhtisasa. Nah, didahulukannya yang haknya adalah diakhirkan dalam ilmu ma'ani, itu memberikan faedah keterangan pembatasan, ya, atau memberikan faedah pengkhususan. Dan ayat dan wahuna, dan di sini ayat ini yufiduhuma, memberikan faedah keduanya, pembatasan dan pengkhususan, ya. Wa yufidu al-qasr wal hasr al-ikhtisas. Fa ma'na hadhil ayah wa 'alallahi fatawakkalu, maka kepada Allah sajalah kalian bertawakal, bertawakallah kepadanya. Maknanya usuru tawakkulakum fillah, uqsuru tawakkulakum 'alallah in kuntum mu'minin. Maka batasilah tawakal kalian hanya pada Allah. Itu. Khususkanlah tawakal kalian hanya kepada Allah jika kalian beriman. Khusullaha bitawakkulikum. Ya. Khususkanlah Allah dengan tawakal kalian jika kalian beriman. Wa dalilu fi hadhil ayati murakkabun min naw'ai ad-dalili. Dalil ini, dalil di ayat ini tersusun dari dua jenis dalil, alladaini sabaqa dzikruhuma, yang telah berlalu penyebutannya. Baik. Lanjut Syekh Marwan, an-naumul awal. An-naumul awal isbatu anna hadzal amra ibadatun. Baik, yang pertama ini penetapan bahwasanya perkara ini adalah ibadah, yaitu tawakal. Terus yang kedua, as-sani isbatu anna hadhil ibadata la yajuzu sarfuha li ghairillahi azza wa jalla bidalili khasin. Fahuwa al-mustafid al-mustafid. Yaitu yang kedua, penetapan bahwasanya ibadah itu tidak boleh, tidak diperkenankan, dipalingkan kepada selain Allah dengan dalil khusus. Ada dalil khusus, ada dalil umum. Ya, dalil khusus dan dalil umum. Fahuwal mustafadu, maka ini bisa diambil min qaulihi ta'ala, dari firman Allah ta'ala, fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian kepada Allah jika kalian beriman. Terus kadzalika, wa kadzalika fi qaulihi azza wa jalla wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ah, demikian pula pada firman Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Terus hadhil ayatu fiha as-sana'u 'ala man yatawakkalu 'ala Allahi. Nah, maka di ayat ini ada as-sana', ada ujian bagi orang yang bertawakal pada Allah, ya. Yaitu dengan dipuji jika akan beriman, yaitu Allah akan mencukupkannya. Terus fa fiha ad-dalilu ala anna at-tawakkula 'ala Allahi amila amalun, amalun dari anna, iya, itu amalun yuhibbuhullahu wa yardahu. Naam. Ya, juga dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya tawakal kepada Allah itu adalah amal yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Kalau amal itu ternyata Allah cintai dan yang Allah ridhoi, berarti itu adalah ibadah. Berarti kalau ibadah dipalingkan kepada selain Allah adalah syirik akbar. Ya, makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, siapa yang memalingkan semua jenis ibadah ini lighairillah, faman sarafa lighairillah fahuwa musyrikun kafirun. Maka pelakunya ini musyrik dan juga lagi kafir. Terus makna dari? Wa makna dzalika annahu min anwa'il ibadati hadhihi huwa tawakkul. Hadza huwa tawakkul kul ibadati. Nah, maka makna hal ini adalah bahwasanya tawakul ini min anwa'il ibadat, dari jenis-jenis ibadah, dan ini adalah tawakal ibadah. Ya, gantian antum baca. Wahuna syai'un. Wahunaka. Tsumma qala syarih fi dhillah ta'ala, wa hunaka syai'un akhiri laysa syai'un akharu. وهناك شيء آخر ليس في ليس من توكل العبادة وهو التوكيل. طيب. Nah, ada lagi di sini yang sesuatu tawakal yang lain yang bukan tawakal ibadah, yaitu at-tawkil, mewakilkan kepada orang lain, mewakilkan diri kita kepada orang lain. Ya. Terus wa huwa al-ma'rufu fi bab wakalati 'inda al-fuqaha'i. Wakaltu fulan. Ada dengar suara. Nah, ini ma'ruf di bab di kalangan ahli fikih, di buku-buku fikih, dengan bab wakalah, perwakilan. Iya, lihat itu dibaca di footnote. Ana aja kalau footnote, kata Al-Buhuti di Raudul Murbi', wakalah atau wikalah dengan difathahkan atau dikasrahkan ya, maknanya adalah at-tafwid. Tafwid itu apa? Menyerahkan urusan. Ya, takul misalkan Anda katakan wakkaltu amri ilallah, aku mewakilkan urusanku pada Allah, ai fawattuhu ilaihi. Aku menyerahkan urusanku itu kepadanya. Sedangkan istilah istinabatun jaizat jaizun, istinabatu jaizin. Ya, jaizit tasarruf. Ya, misli yaitu mengganti pergantian yang boleh dalam tasarruf, ya, dalam melakukan, ya, dalam kewenangan yang semisalnya fi matadkhuluhu an-niyabatu, dalam hal-hal yang boleh digantikan. Ya, kata Al-Munawi di dalam At-Ta'arif, tawkil adalah iqamatul ghair muqama nafsih, yaitu tawkil itu adalah memposisikan orang lain pada posisi diri dia fi tasarrufi tamallukihi, dalam kewenangan kepemilikan. Nah, ini masalah tawkil atau wakalah. Terus lanjut. Wakaltu fulanan fi amri. Ah, misalkan dikatakan wakaltu fulanan fi amri, aku menyerahkan urusanku kepada si fulan. Itu maknanya. Terus aku mewakilkan. Lanjut. Wa kama jaa fil haditsi kana Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqrahu al khusumata. Fa kana idza kanat lahu khusumatun wakala fiha Aqil ibn Abi Thalib. Baik, Ali bin Abi Thalib beliau tidak menyukai adanya khusumah. Konflik, ya. Adanya konflik. Nah, apabila beliau memiliki konflik, maka beliau mewakilkan ya, urusan beliau dalam konflik tersebut kepada Aqil bin Abi Thalib. Ya, terus hadza min babil wakalati wa huwa syai'un akhar ghairu tawakkuli. Ah, ini bab wakalah. Ini yang lain yang dia bukan tawakal. Ya. Sebagaimana kita kemarin ngaji di Kitabun Nikah, boleh seorang wali mewakilkan perwalian dia kepada orang lain. Ya, itu namanya wakalah, taukil. Ya, bukan artinya dia bertawakal kepada orang tadi yang tawakal qalbiyah, ibadah qalbiyah, tidak demikian. Terus lanjut. At-tawkilu wal wakalatu babun akhar. Baik, tawkil dan wakalah bab yang lain. Enggak ada urusannya dengan tawakal di sini. Terus amma tawakkulu fa huwa ibadatun qalbiyyatun. Nah, kalau tawakal yang disebutkan di sini yaitu ibadah qalbu yang kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh kemarin, itu tidak akan terwujud kecuali dengan dua hal, ya. Dengan dua hal, yaitu menyerahkan urusan kepada Allah karena di tangan Allah lah segala urusan. Yang kedua, ada muru'yati sabab allazi fu'ila. Tidak melihat kepada sebab yang telah dilakukan. Nah, melakukan sebab adalah bagian dari terwujudnya tawakal. Namun melakukan sebab itu juga dijelaskan oleh Syekh Musti Solahiyatul Mahal kemarin. Itu apa? Solahiyatul Mahal, tepat sasaran. Artinya kalau antum sakit demam, jangan minum obat panu gitu. Maka minum obat demam juga. Nah, itu. Minum obat bagian dari tawakal. Ya, tidak minum obat untuk menggapai kesembuhan itu celaan terhadap syariat. Nah, ini mengenai hal ini kemarin sudah kita sebutkan, ya. Lanjut lagi. Yathbitu dzalika anna al-wakalata fiha al-ma'na adh-dhahir. Fiha syai'un dhahirun. Fiha al-ma'na adh-dhahir. Terus fiha syai'un dhahir. Syai'un dhahirun. Amma tawakkulu fa huwa 'amalun qalbiyyun. Taib. Nah. Ayat bitu dzalik yang memberikan ketentuan akan hal ini, ketentuan yang membedakan antara tawakul dan taukil atau wakalah, bahwasanya wakalah, perwakilan itu di dalam wakalah itu ada makna yang zahir, yang jelas. Ya, fiha syai'un zahirun. Di dalam wakalah ada sesuatu yang jelas. Ya, semisal saya katakan saya wakilkan urusan saya dalam jual beli ini kepada si fulan. Ini jelas. Ya, sedangkan tawakul amalun qalbi. Seorang bertawakal, ya, ketika dia sedang dalam peperangan, dia bertawakal kepada jimatnya hanya kepada Allah. Itu kan amalan qalbi. Ya enggak? Seorang bertawakal ketika dia menggapai rezeki dia, cari rezeki dia. Tawakal itu amalan qalbi. Dia bertawakal kepada Allah atau kepada jenis usaha yang dia lakukan. Ya. Terus lanjut. Wa li hadhihi al-jumali mazidun tafsirun. Lakin al-maqama yadhiqu an tafsilati ma yata'allaqu bi hadhihi al-anwa'i min al-ibadati wa tafsiruha fi kitab at-tauhid li anna kull wahidatin minha uqida laha babun fi kitab at-tauhid. Nah, li hadhihi al-jumali. Nah, untuk jumlah ini semua, pembahasan ini semua ada mazidun tafsilun, memiliki tambahan yang rincian tambahan. Namun maqam di sini artinya ya, tempat kita membahas di sini kata Syekh jadi sempit. Antafsilati ma yata'alaq bihadhil anwa, untuk merinci kembali yang berkaitan dengan jenis-jenis minal ibadat dari ibadah ini. Tafsiluha mengenai perincian segala jenis ibadah ini ada di kitab tauhid. Karena masing-masing dari ibadah tadi ukidalah hababun, itu diikat dengan sebuah bab tersendiri di kitab tauhid, ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, kemudian Baca lagi disilat di sini wa dalilur raghbatu wa rahbah wal khusyu'. Kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan ya, raghbah, rahbah, takut, harap, ya. Khusyuk itu adalah ibadah. Qauluhu ta'ala dalilnya ialah firman Allah ta'ala innakum kanu yasari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Sesungguhnya mereka bersegera dalam kebaikan, mereka berdoa dengan penuh harap dan cemas, dan mereka khusyuk kepada kami. Dalil khasyah, ya, kemudian khasyah juga adalah ibadah, ialah fala takhshawhum makhshawni, maka jangan kalian khasyah kepada mereka, namun khasyahlah, ya, takutlah kepadaku. Syarah lagi antum baca lagi. Fadhal. Qala syarih. Pakai itunya biar kini. Qala rahimahullah wa dalil rabbati wal rahbati wal khusyu'i qawluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. هذه الآيات فيها المسارعة للخيرات. طيب, dalam ayat ini terdapat perintah untuk musara'ah, untuk bersegera dalam melakukan amal-amal kebajikan. Terus wad'u raghaban wa rahaba wa rahaban. Ah, juga doa dengan penuh harap dan cemas. Terus wa wasafa halahum bi annahum kanu khashi'in lillahi. Fa fiha anwa'un min al-ibadati ذكر الشيخ منها بالاستدلال الرغبة والرهبة والخشوع ووجه ini dulu ya. Wa wasafa halahum, dan Allah mensifati keadaan mereka bahwasanya mereka itu khusyuk kepada Allah. Maka di dalam ayat ini terdapat jenis-jenis ibadah yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkannya di sini, berdalil dengannya di sini, yaitu dalil akan ibadah itu apa, ar-raghbah, rahbah, khusyuk, itu adalah ibadah. Terus wa wajhul istidlali min al-ayati anna Allah azza wa jalla asna 'alaihi al-anbiya'a wal mursalina 'ala al-anbiya'i 'ala al-anbiya'i wal mursalina alladhi dhakarahum fi surati al-anbiya'i allati hadhihi al-ayatu fi awakhiriha bi qawlihi innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in ay kanu yad'unana zawi raghbatin wa rahbatin wa khushu'in wa hadha fi maqam as-sana'i 'alayhim as-sana'u 'ala al-anbiya'i wal mursalin wa madama annahu athna 'alayhim fa inna hadhihi al-ibadati min al-ibadati al-mardiyyati lahu fatadkhulu fihi haddil ibadati. Nah, wajhul istidlal, sisi pendalilan dari ayat ini bahwasanya yang disebutkan terhadap ibadah, Allah Subhanahu wa taala memuji, menyanjung para nabi dan rasul yang Allah sebutkan mereka di surah Al-Anbiya. Ya, allati hadil ayatu, yang ayat ini di akhir-akhirnya, di akhir surat Al-Anbiya Allah berfirman innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka bersegera dalam kebaikan. Wa yad'una raghaban wa rahaba, mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk pada kami. Ya, kanu yad'una, mereka berdoa kepada kami. Zawi raghbatin, ya, yaitu dengan penuh harap, cemas, khusyuk. Hadza fi maqami sana alaihi. Ya, ketika Allah sebutkan mereka berdoa dengan penuh harap, cemas, khusyuk, itu ya dalam konteks pujian kepada mereka. As-sana 'alal anbiya wal mursalin, yaitu pujian kepada para nabi dan rasul. Wa madama annahu asna 'alaihim, maka selama Allah memuji mereka, fa inna hadhil ibadati minal ibadatil mardiyah, berarti ibadah yang ini semua adalah ibadah yang diridhoi oleh Allah. Ya, lahu fatadkhulu fi hadhil ibadah, berarti masuk ke definisi ya ibadah. Paham enggak sini? Baik ya. Coba gantian Pak Munadi baca. Bismillah. Qala syarihullah. Qala syarihullah ta'ala. Warahbatu khawfun khasun. Raja'un khasun. Yang mana antum? Yang bawa belum? Wahuna rahbatun. Raja'un khasun. Taib, rakyat di footnote. Rogbah adalah roja'un khosun. Dia adalah harapan yang khusus, rogbah. Kata Al-Khattabi di Gharibil Hadis, aslu rogbah al-hirsu wa su'al. Ya. Asal dari kata kalimat rogbah adalah al-hirs. Adanya antusias, antusias. Dan adanya permohonan. Ya. Min hada qauludai. Wa min hada, maka berdasarkan hal, definisi ini, adalah ucapan orang yang berdoa, Allahumma inni arghabu ilaika fi kadza. Ai as'aluka bihirsin wa faqatin. Ya, ketika seorang hamba berkatakan, ya Allah, aku arghabu ilaika fi kadza. Ya, dalam aku arghab, aku ada raghbah terhadap engkau dalam hal ini, maksudnya aku minta pada engkau dengan penuh antusias dan faqah dan dengan penuh hajat. Nah, terus lanjut. Warahbatu khaufun khosun. Nah, kalau rahbah khaufun khos, jadi dia enggak sekedar khauf. Ya, sama seperti rahbah, tidak sekedar roja, namun dia harapan yang khusus. Ya, harapan yang di situ terdapat antusias dan permohonan. Nah, kalau rahbah, lihat di situ, dia adalah takut yang khusus. Lanjut. Wajalun khosun. Ya, takut yang khusus. Lihat di footnote. Kata Abu Sa'adat di Nihayat fi Gharibil Asar, rahbah al-khauf wal-faza', takut disertai kecemasan. Terus wal khusyu'u wal tataminu tatamun wa tatamun wadzallu wadzullu wadzullu. Sedangkan al-khusyu' tatamun, dia adalah kerendahan, wadzul dan kehinaan, kerendahan, ketundukan dan kehinaan. Ya, lihat di footnote kata Abu Manzur di Lisan Al-Arab khasyi', itu bukannya footnote nomor berapa itu? Nomor 2 benar ya. Benar. Khasya'a yakhsha'u khusyu'an, ikhtasha'a yakhtasha'a rama bi basarihi. Ya, nahwal ard. Wa ghaddahu wa khaf wa khaf wa khaffada sautahu. Qala wa qila al-khusyu, ini kok definisi khusyu sih? Padahal lagi dibahas apa? Oh ya, khusyu ya, benar ya. Benar. Al-khusyu qaribun min al-khudu' illa anna al-khudu' fil badan wa huwa al-iqrar bil istikhda' wal khusyu' fil badan was-saut wal basar ka qawlihi wa khashiatil aswatu lirrahman. Ya, wa qala at-takhashshu lillah al-ikhbatu wa tadallul. Ya, mengenai khasya'a yakhsha'u khusyu'an, ikhtasha'a takhasya'a. Ya, yaitu dia apa, melemparkan pandangannya nahwal ard, ya, ke bawah, ke tanah, dan dia tundukkan, serta dia khafada, dia khafada sautah, dia pelankan suara dia. Dia menunduk, tundukkan pandangannya ke bawah, dia pelanin suaranya. Itu kalau makna khusyuk lugatan secara bahasa. Ya. Nah, ada yang mengatakan khusyuk qarib minal khudu. Khusyuk itu dekat maknanya dengan khudu. Khudu itu apa sih? Tunduk. Nah. Ketundukan. Kemudian mana lagi tadi? Illa annal khudu' fil badan. Namun hanya saja khudu' itu di badan, yaitu pengikraran dengan istikhdar. Sedangkan khusyuk di badan, di suara dan di pandangan. Ya. Kalau khudu' tunduk di tubuh aja. Namun kalau khusyuk di badan, suara dan apa namanya? Tidak hanya dia menundukkan pandangannya. Ya. Suara juga, semisal firman Allah, wa khasyatil aswatu lirrahman, maka tertunduklah seluruh suara untuk Allah yang Maha Rahman. Ya, ini khusyuk kepada Allah dengan penuh perendahan, ya, ketundukan. Terus lanjut, waqala Allah Ta'ala, wa min ayatihi annaka taral ardu khasyi'ah, ay laisa fiha harakatul linabi lin nabati laisa fiha hayatun mutataminatun mutataminatun dalilatun. Baik, firman Allah Ta'ala wa min ayati annaka taral arda khashi'ah, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah engkau melihat bumi itu khashi'ah, dia tunduk. Laisa fiha harakatun lin nabat, dia enggak ada bumi itu, ya, dia enggak ada bumi tanah itu ada pergerakan untuk bisa menumbuhkan dengan sendirinya. Laisa fiha hayatun, enggak, dia enggak ada kehidupan di situ. Mutataminatun dalilatun, dia rendah hina. Terus fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazat wa rabat, maka kalau sudah Allah turunkan, kami turunkan air, baru dia ihtazat wa rabat, tumbuh dia di situ. Terus fahusyu'u sakunu sukunun fihi dhullun wa khusu'un wa khudu'un. Hadal taib, khusyuk itu adalah sukun, ketenangan, ketundukan yang di dalamnya, ketenangan yang di dalamnya di situ adalah perendahan diri dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus hadal khusyu' alladhi huwa naw'un min anwa'il ibadati. Nah, ini khusyuk yang merupakan jenis ibadah. Ya, khusyuk yang merupakan jenis ibadah. Terus lanjut, wa tilka ar-ru'batu wa ruhbatu hadhihi min al-ibadati al-qaribat. Ah, juga di dalamnya di situ ada rohbah tadi, raja'un khaus, ya, pengharapan yang khusus, rohbah, takut yang khusus. Ini hadhihi min al-ibadati al-qalbiyah, semuanya ini adalah ibadah qalbi. Terus allati yadhharu atharuha 'ala al-jawarihi. Taib, yang nampak itu pengaruhnya pada jawari, ya, anggota badan. Terus lau ta'amalta au ra'aitu apa? Tolong deh itu ditutup ya. Minta tolong, berisik ya, Kang Dagang. Lau ta'amalta wa au ra'aita. Lau ta'amalta au ra'aita halul. Ah, maf'ulnya dong. Halal musyrikin indal alihatihim. Au halan Au hala ibadil kuburi masalan inda au sanihim lau jatta annahum fi khusyu'in. Nah, lihat, perhatikan kata Syekh, lau ta'amalta au ra'aita hala musyrikin, seandainya Anda perhatikan, ya, atau Anda amati, Anda lihat keadaan kaum musyrikin terhadap sesembahan mereka, atau keadaan para ubadul kubur, para penyembah kuburan, ya, misalkan mereka di sisi berhala mereka tadi, lawajatta annahum fi khusyu'in, Anda akan mendapati mereka dalam kekhusyuan. Namun kalau di masjid mereka lalai, ya, ini talbis dari syaitan, ya. Kalau dia doa di masjid enggak khusyuk, tapi kalau di sisi kuburan keramat khusyuknya luar biasa, makanya ketagihan. Dia mendapatkan suatu momen yang tidak dia dapatkan momen-momen tersebut di masjid. Nah, ini dari mana? Ini dari setan. Sama seperti setan itu mengganggu kita kalau kita ibadah di masjid. Namun kalau musyrikin di kuburan enggak diganggu oleh setan. Buat apaan? Ya kan, bikin sesat. Sama seperti orang-orang kafir berdoa di gereja mereka. Khusyuk mereka. Ya, setan ngapain ganggu orang udah kafir kok. Ya. Orang bisa bermeditasi itu dengan fokus khusyuk berjam-jam. Bertapa kayak Gus Nuril. Bertapa dia lama. Apalagi sih yoga gitu juga, ya. Nah, itu kenapa setan enggak mau ganggu? Biar sesat. Nah, kalau kita ibadah di masjid diganggu oleh setan, jadi enggak khusyuk. Khusyuk itu amalan yang berat dan amalan yang pertama kali dicabut oleh Allah. Sehingga banyak orang itu enggak khusyuk. Nah, kadar salat kita itu dinilai dari khusyuknya. Ya, dan khusyuk itulah, ya, pembuka pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan sabar dan salat. Wastainu bisabri wasalah. wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ya. Minta tolonglah dengan sabar dan salat, dan itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, tafadhal Syekh Jumakir. Hah? Oh iya, tafadhal. Waalaikumsalam. Bismillah. Qala rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Laisu alaihi fi masajid lillahi laisa fiha qabrun wala qubbatun. Wahada masyahidu. Wahada musyahadu. Wahada musyahidu. Musyahadu. Musyahadu. Fa innahu yakunu indahum wajalun khasun wa rahbatun wa mazidu raja'in wa huwa rahbatu. Wa khusyu'un wa tatamunun wa adamu harakatin wa sukunun fil jawarihi wal anfasi. Baik, ini dulu kita baca dulu. Ya, mengenai para ubadul kubur tadi ya, atau musyrikin. Laisu alaihi fi masajida lillah. Ya. Yang mereka keadaannya enggak seperti itu ketika mereka ada di masjid-masjid Allah. Mereka enggak seperti itu. Khusyuknya seperti itu. Laisa fiha qabrun, yang di masjid Allah itu enggak ada kuburan, enggak ada kubah. Ya. Hada huwa musyahad. Ini yang bisa, yang memang nampaknya demikian. Yang musyahad, yang realitanya seperti itu yang nampak. Fa innahu yakunu indahum wajalun khasun. Ada ketakutan, takut yang khusus apa? Ya, dari diri mereka. Walaupun takutnya itu kepada Allah, anggaplah demikian. Namun kenapa takutnya yang sempurna itu terrealisasi hanya ketika di kuburan orang soleh, tidak di masjid? Ya, ada rohbah, ya, ada takut yang tadi, ya, apa namanya, rohbah itu kan wajal khas, ya, takut yang khusus. Mazidun roja, ya, mazidun rojain, ada tambahan harapan, ada harapan khusus yaitu rohbah, ada kekhusyuan. Tatamun, ada tatamun dia, ya, perendahan diri dia di hadapan Allah. Wa ada muharakatin, bahkan ketika dia doa gerak, enggak gerak-gerak dia di situ. Dia doa, dia sholat di situ enggak gerak-gerak. Wa sukunun, adanya ketenangan di kalbu dia. Fil jawari wal anfas, baik dalam anggota badan dia maupun ya derai nafas dia, tenang dia. Lanjut. Wa hatta fil alhadi wa hiya ru'yatu. Wahada kulluhu mimma la yusawwiru ayyakuna illa lillahi. Ah. Hingga pada lafad-lafad al-had. Al-had ini apa ya? Lahadah, ya. Pada saat-saat, ya. Pada saat-saat yaitu ru'yah. Ya. Pandangan sesaat. Ya, ketika dia melihat gitu. Hada kulluh, semuanya ini yang tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah. Karena seorang muslim dalam sholatnya, ini belum dibaca ya. Li'anal muslima fi sholatihi idha shalla fa innahu yaqumu bihi ar-rahbatu war-rahbatu al-mustafadatu min qawlihi subhanahu wa ta'ala ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin ar-rahmanir rahim tuftahu lahu babur raghabati wa babur raja'i maliki yaumiddini tuftahu lahu alaihi babur rahbati babul khawfi minallahi azza wa jalla fata'ti ibadatahu hala kaunihi ragiban rahiban wal khushu'u sukunuhu wa khudu'uhu wa adamu harakatin fi sautihi wa fi amalihi. Ini salah huruf sepertinya ya. Kayak. Ini ada dikasih titik dua itu harusnya. Bukan harokihi ya, bukan harokahu itu ya, harokatin. Terus, hada lillahi azza wa jalla fi ibadati sholati wal khushu'u yakunu bis sauti wa yakunu bil a'mali. Baik, kita bahas ini dulu ya. Karena seorang muslim fi sholatihi, dalam sholatnya apabila dia sholat ya, maka fa innahu yakumu bihi rohbah wa rohbah. Ya, terdapat juga dalam sholatnya tadi ada rokbah, harapan khusus, ketakutan yang khusus, al-mustafadu min qawlih. Ini ya yang diambil dari firman Allah Ta'ala, ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim yang diucapkan seorang hamba ini membuka pintu robah. Ya. Dan pintu roja. Rogobat dan pintu roja. Rogbah tadi harapan khusus ya, kalau roja harapan semata. Malik Yaumiddin berarti di sini membuka pintu rohbah. Ya, takut yang khusus. Dan bab khauf, pintu yang takut juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mendatangkan ibadah-ibadahnya pada saat keadaan dia itu raghiban rahiban, dengan penuh harap dan cemas. Ya. Dan kekhusyuan, ketenangan diri dia, khudu'uhu, ketundukan diri dia, ada muharakatin fi sautihi wa fi amalihi. Dia tidak bergerak dalam suaranya, dalam amalannya. Ya. Terus hada هذا لله عز وجل في عبادة الصلاة والخشوع يكون بالصوت ويكون بالأعمال. طيب, ini semua dalam peribadatan pada Allah di dalam salat. Kekhusyuan itu dengan suara. Bisa juga dengan amal. Lihat di footnote. Enggak ada, cuma referensi aja. Lanjut, kama qala. Kama qala عز وجل وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. طيب. Nah, sebagaimana firman Allah khasyatil aswat, maka seluruh suara merendah ya, lirrahman, kepada Allah yang marahman, fala tasma, maka engkau tidak mendengar, illa hamsa, kecuali bisikan ya. Terus fal hamsu la yunafi la yunafil la yunafil khusyu'a fi sauti wa hadhihi halul musalli hina yunaji rabbahu azza wa jalla fa huwa fi hali raghbatin wa raja'in wa fi hali raghbatin wa rahbatin wa fi hali khusyu'in li rabbih azza wa jalla. Baik. Nah. Maka yang namanya hams, bisikan, itu tidaklah menafikan kekhusyuan dalam suara. Nah, inilah keadaan orang yang salat ketika dia yunaji rabbah, sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Maka ia dalam keadaan raghbah, harapan ya, raja. Kalau raghbah harapan khusus, raja harapan secara umum. Dan juga dalam keadaan takut dan cemas, dalam keadaan khusyuk kepada Rabb-nya. Terus yazidu hada fil qalbi wa rubbama ghalaba alayhi hatta nala al maqamatil 'aliyata fi tilkal ibadati wa rubbama. Baik. Nah, berikutnya. Dan itu semakin bertambah di qalbu. Bahkan terkadang semakin dominan itu. Ya. Hingga dia mendapatkan, memperoleh kedudukan yang 'aliyata, yang tinggi dalam ibadah tadi. Terus wa rubbama qalla wa dha'afa hatta lam yuktab lahu min salatihi illa ya'ashruha aw tis'uha. Nah, terkadang semakin sedikit dan semakin melemah hingga tidak dicatat untuknya dari salatnya pahalanya kecuali cuma 1/10-nya aja atau 1/9. Lihat di footnote. Ya. Sebagaimana dalam hadis alladzi akhrajahu Abu Daud, yang dikeluarkan Abu Daud, An-Nasa'i dalam Al-Kubra, Imam Ahmad dalam Musnad, dari hadis Ammar ibn Yasir, ia mengatakan sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ashru salatihi tus'uha sumnuha sum'uha sudusuha sudusuha khumsuha rubuha sulusuha nisfuha. Ya, sesungguhnya seseorang yang dia layan sharif, yang dia telah selesai dari salatnya, wa ma kutiba lahu, ya, namun pahala yang dicatat untuk dari salatnya dia tadi itu tidaklah pahala yang dicatat untuk salat dia tadi illa usru salati, kecuali cuma 1/10 salatnya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, atau hanya 1/2-nya saja. Nah, tergantung kekhusyuan. Terus lanjut. Hadza li'anahu min anwa'il ibadati allati yuhibbuha Allahu 'azza wa jalla wa yardaha. Nah, berarti ini karena raghbah dan rahbah ini karena di antara jenis-jenis ibadah yang Allah cintai dan yang Allah ridai. Berarti ini masuk ke dalam cakupan apa namanya? Ibadah. Jenis haddul ibadah yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah maupun yang dibawakan oleh para usuliyun tadi. Ya, usuliyun kan mengatakan mengenai ibadah tadi, ma umira bihi min ghairi iqtida'in aqliyyin wala tiradin urfiyyin. Nah, yang telah dijelaskan. Ya, ibadah itu segala yang Allah perintahkan tanpa ya, memandang akal dan tanpa lantaran mengikuti urf. Terus lanjut. Faidan wajhul istidlali annallaha azza wa jalla asna ala ulaika al-anbiya'i wal mursalina li'annahum dawu rawabin wa dawu rahabin dawu khusyu'in lillahi azza wa jalla wa bil akhasi hadha dalilu al-amu. Baik, faidan maka kalau begitu wajhul istidlal, bagaimana konklusi atau sisi pendalilan itu semua adalah ibadah ya, rahbah khusyuk itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka para nabi dan rasul. Mereka itu orang-orang yang memiliki raghbah ya, rahbah, memiliki kekhusyuan pada Allah. Wabil akhas hadad dalil alam. Namun secara khusus ini adalah dalil yang umum. Terus ada dalil khusus lain. Lanjut. Wa bidalilil khasi fil khusyu'i wahdahu qala 'azza wa jalla wa kanu lana khashi'in. Baik, ini dalil khusus untuk khusyuk, yaitu firman Allah wa kanu lana khashi'in, dan mereka semua khusyuk kepada kami. Terus wa kama sabaqa bayanuhu anna al-jarr wal majrura huna quddima ala ma yata'allaqu bihi wa huwa ismul fa'ili khashi'un li anna al-jarr wal majrura yata'allaqu bil fi'li aw ma. Nah, ini ya. Itu sebagaimana telah berlalu penjelasan bahwasanya amil jar dan isim majrur di sini ditakdim. Ya, ditakdim di situ. Ditakdim dari muta'alaknya. Muta'alaknya kan khasyi'in isim fa'il. Ya, isim fa'il. Harusnya kalau normalnya gini, wa kanu khasyi'ina lana. Khasyi'ina sebagai khabar dari kanu, lana jar majrur muta'alik dengan khasyi'in, dengan isim fa'il. Kenapa demikian? Karena isim fa'il beramal amal fi'il, di antara al-asma allati ta'malu amal fi'il. Ya, yaitu isim fa'il khasi. Karena jar majrur muta'alik dengan fi'il au ma fihi ma'nal fi'il, atau yang dia memiliki makna fi'il, yaitu isim fa'il di sini, atau isim maf'ul, atau ma'asbahu min masdar, atau yang serupa dengan dari masdar. Terus wa nahwi dzalik, dan semisalnya. Wa huna qala 'azza wa jalla wa kanu lana khashi'in. Asal siyakil kalami kanu khashi'ina lana. Baik, asal redaksinya adalah kanu khashi'ina lana. Mereka khusyuk pada kami. Terus falamma qaddama ma haqquhu. Boleh qaddama, boleh ma qaddama. Falamma qaddama ma haqquhu at-ta'khiru kana dhalika mufidan lil ikhtisasi walil hasri walil qasri kama huwa ma'lumun fi ilmil ma'ani. Baik, maka tatkala yang harusnya dia diakhirkan, namun dia kuddima, dia didahulukan. Ya, jar majrur itu harusnya diakhirkan, namun didahulukan. Ya, kana dzalika mufidan, maka ini memberikan faedah, keterangan ikhtisas. Ya, pengkhususan, pembatasan. Berarti khusyuk hanya khusus pada Allah. Dibatasi hanya kepada Allah sebagaimana telah diketahui dari ilmu al-ma'ani. Baik, berikutnya masuk ke inabah. Inabah ini beda dengan taubat ya. Ya, inabah. Inabah artinya kembali ya. Kembali kepada Allah. Wa dalilul inabati qauluhu ta'ala. Dalil inabah adalah ibadah, adalah firman Allah Ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Ya, kembalilah kalian pada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Sudah mau baca? Hah? Ayo, coba. Bismillah. Qala syarhu rahimahullah. Hakikatu al-ibanatu. Hah? Ibanah, inabah kali. Inabah. Hakikatu al-inabatu. Inabati. Al-inabati ar-ruju'i. Ar-ruju'u. Hakikat dari inabah adalah ar-ruju'. Itu kembali kepada Allah bil qiyam bi ta'atihi. Wajtinab maksiatih. Itu ya, makna inabah. Rujuk, rujuk kembali kepada Allah dengan mentaati Allah, menjauhi maksiat kepadanya. Nah, ini maknanya dekat dengan makna taubat. Namun kalau inabah itu apa namanya, lebih mendalam lagi. Lihat di footnote di situ, kata Abu Sa'adat di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis, inabah dan rujuk. Ya, inabah adalah arruju ilallah bitaubah, kembali kepada Allah dengan taubat pada Allah. Maka dikatakan anaba yunibu inabatan, ya, anaba yunibu inabatan fahuwa munibun, orang yang kembali kepadanya namanya munib, munibun. Ya, idza aqbala wa raja'a, apabila dia menghadap kembali kepada Allah. Ya. Kata Al-Jurjani di dalam kitab Ta'rifat, al-inabah ikhrajul qalbi min zulumatis syubuhat. Ya, inabah adalah mengeluarkan qalbu dari kegelapan syubuhat. Dan juga dikatakan inabah adalah ar-ruju' minal kul ila man lahu al-kul. Ya, man lahu al-kullu. Inabah adalah kembali dari ya, al-kulli. Ya. Jadi keseluruhan ya, apa namanya? Keseluruhan yang di situ tidak ada, yang di situ hanya peran-peran pengharapan kepada manusia. Ya, kepada man lahu al-kullu, kepada zat yang memiliki keseluruhannya, yaitu Allah maksudnya. Ada yang mengatakan inabah adalah ar-ruju' minal ghaflah ila dzikr. Rujuk ya, kembali dari lalai kepada zikir, minal wahsya ilal ansi. Dari kemurungan, kesedihan kepada ya, adanya ans, semangat, kesenangan. Nah, itu makna secara bahasa. Lanjut lagi Mas Yudi. Rujuul qalbi, rujuul qalbi amma siwallahi azza wa jalla ilallahi azza wa jalla wahdahu. Baik, yaitu kembalinya qalbu dari selain Allah kepada Allah semata. Nah, ini inabah namanya. Terus wal inabatu idza kana ma'naha arruju'u. Idza kana ma'naha arruju'a. Fa innal qalba idza tawajjaha ila ghairillahi azza wa jalla qad yata'allaqu bihi. Nah, inabah apabila maknanya adalah rujuk, maka sesungguhnya qalbu jika dia menghadapkan dirinya kepada Allah, ya, maka qad yata'allaqu bihi, maka qalbu itu akan bergantung kepada Allah. Terus wa yakunu dzalikal qalbi, qalbu dzalikal qalbu fi ta'alluqihi tarakan. Oh, dikasih tahu sama Syekh Jumakir ternyata dapat bocoran. Fi ta'alluqihi tarikan ghairi dzalika syai'un. Ah, maka qalbu itu dalam ketergantungannya kepada Allah, dia akan meninggalkan ya segala sesuatu selain Allah. Dia akan meninggalkan segala selain Allah. Terus waraji'an wa muniban ila dzalika syai'un kama ila dzalika syai'i ila dzalika syai'i kama yahsulu 'inda ad-diniya alladzina yata'allaquna bighairillahi bighairillahi. Yang dibiasain sukun-sukunin untuk baca, yang berhak mensukun-sukunkan waqaf-waqafin kalau di sini cuma nana qurra wala laisa lahum haqqun. Taskun katanya taslam ya, gitu ya. Antum sukunkan, antum selamat. Kalau sini enggak. Taskun tus'al. Antum sukunkan, antum ditanya. Apa i'rabnya? Taib mana lagi tadi? Yang berhak itu cuma nana ya. Mana lagi tadi? Waraji'an. Ya, tuh kan kelewat itu mana. Oh itu ya. Rajian itu ya. Dia kembali muniban, sama itu maknanya kembali kepada Allah. Ila dzalika syai', kepada sesuatu tersebut sebagaimana terwujud itu ada indal ladina yata'allaquna bighairillah, kepada orang-orang yang mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa gantian Sudi dibaca kasih ke siapa? Ustaz Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala rahimahullahu ta'ala tata'allaqu qulubuhum bil amwati wal awliya'i أو بالأنبياء والرسل أو بالجن ونحو ذلك فتجد قلوبهم قد فرضت إما على وجه التمام أو على وجه كبير من التعلق إلا من ذلك الشيء وهذا الذي يسمى الإنابة فأناب أي ترك غيره أي ترك غيره ورجع إليه. Maka kalbu mereka bergantung dengan ini keadaan kaum musyrikin yang mereka bergantung kepada selain Allah. Kalbu mereka bergantung kepada orang-orang yang telah mati, kepada para wali, kepada para nabi dan rasul atau jin yang lainnya. Ketika mereka memohon, berdoa, beristighosah, kalbu mereka bergantungnya ke situ. Ya. Baik, kemudian semisalnya, fatajidu qulubahum, maka Anda dapati kalbu mereka qad furriqat imma ala wajid tamam, maka kalbu mereka itu betul-betul dikosongkan gitu dari ya apa namanya adanya kembali inabah harapan kepada Allah, betul-betul mengharapkan ke situ. Syekh Abdul Qadir Jilani, ala wajin kabir, ya, atau memang di situ dikosongkan dengan besar minat ta'alluq berupa ketergantungan dia kepada wali tadi, ya. Dikosongkan semua itu illa min dzalika syai', kecuali dari sesuatu tadi. Jadi di kalbu dia betul-betul dikosongkan, hampa di kalbu dia dari kembali inabah kepada sesuatu apapun, hatta kepada Allah, kecuali kepada tadi. Ini yang dinamakan inabah. Fa anaba ay taraka ghairah wa raja ilaih, yaitu dia meninggalkan selainnya dan kembali kepadanya. Maka kesyirikan ya, kuburiyun itu bukan cuma dia memberikan doa, istighosah dan yang lain. Lihat amalan kalbunya, amalan jawarihnya apa? Dia istighosah pada selain Allah. Ya. Amalan kalbiyahnya apa? Dia inabah kepada selain Allah. Ada rohbah kepada selain Allah. Ada rohbah pada selain Allah. Belum ada lagi khauf, belum rojaknya, belum khusyuknya. Inabahnya. Jadi ya, ibadah yang mereka berikan kepada selain Allah itu luar biasa jenis-jenisnya. Dan orang hanya memandang dari aspek apa? Dari aspek, oh itu kan cuma tawasul. Lihat dong, aspek-aspeknya banyak. Dari sisi tawasulnya aja, itu tawasul yang mamnu, yang dilarang. Ya. Maka hak Allah dilanggar banyak sekali. Hak Allah yang harusnya diberikan pada Allah, diberikan pada selain Allah itu banyak sekali dalam satu kali proses penghambaan diri kepada penghuni kubur. Apakah dalam bentuk pengagungan terhadap kuburannya dengan disertai ibadah padanya. Banyak sekali. Ya, sebagaimana kita baca di Al-Qaidul Arba, Syekh Shalih Al-Syekh, yang Syekh Shalih Al-Syekh mengkritik orang-orang yang memberikan udzur kepada mereka, kata Syekh Shalih Al-Syekh, mereka itu yang memberikan udzur hanya memandang hak makhluk. Namun lupa hak Allah telah diterjang, dilanggar oleh orang tadi sekian banyak dalam satu kali proses perbuatan syirik. Ya, Syekh Shalih Al-Syekh menjelaskan itu di kajian kita sebelum usul salasah ini kan. Kita baca Al-Qaidul Arba syarah Syekh Shalih Al-Syekh. Ya, Syekh Shalih Al-Syekh menjelaskan hal itu. Terus lanjut. Wa hadzal ruju'u laisa ruju'an mujarradan walakinnahu ruju'un lil qalbi ma'a ta'alluqihi wa raja'ihi. Nah, dan rujuk kembalinya dia itu bukan rujuk semata. Kembali semata, namun kembali ya, yang ada pada kalbu disertai dengan sikap bergantung, ya, sikap dia kalbunya bergantung kepadanya dan ada harapan dia kepadanya. Terus lanjut. Fa haqiqatul inabati annaha la taqumu wahdaha. Fal qalbul munibu ila Allah azza wa jalla idza anaba ilayhi fa innahu yarji'u. Wa qad qama bihi anwa'un min al-ubudiyyati minha الرجاء والخوف والمحبة ونحو ذلك فالمنيب إلى الله عز وجل هو الذي رجع إلى الله عز وجل عما سوى الله عز وجل ولا يكون رجوعه هذا إلا بعد أن يقوم بقلبه أنواع من العبوديات أعظمها المحبة أعظمها المحبة والخوف والرجاء mahabbatullahi al-khawfu minallahi ar-raja'u fillahi. Nah, kalau antum baca azamu hadith tabi' dari anwa' gitu. apa-apa baca itu. Mana lagi tadi? Wahuna, ah itu. Lakin nahuruju liqalb, ini sudah ya. Maka hakikat inabah adalah inabah itu la taqumu wahdah. Inabah itu tidak dia terwujud dengan sendirinya. Maka qalbu orang yang inabah kepada Allah, ya, apabila dia anaba ilaih, kembali kepada Allah, maka dia kembali kepada Allah, yarji. Ya. Maka telah terwujudlah jenis-jenis ubudiyah dari orang yang kembali kepada Allah. Jadi kalau seorang dikatakan al-munib ilallah, berarti bukan cuma jenis ibadah inabah aja. Berarti ada jenis ibadah yang lain yang dia lakukan. Di antaranya roja, khauf, mahabbah, belum lagi kita tambahkan wa nahu dzalika ar-raghbah, ar-rahbah, al-khusyu' gitu kan. Paham enggak di sini? Ngerti ya? Jadi kalau orang yang inabah kepada Allah, berarti itu disertai dengan ibadah-ibadah yang lain. Makanya kata Syekh, qad qama bihi anwa'un minal ubudiyah, minal ubudiyatul ukhar. Ya. Yang lainnya ya, raja, khauf, mahabbah, ada kecintaan. Maka al-munib ilallah, orang yang kembali kepada Allah, huwa ladzi raja'a ilallah amma siwallah, dialah yang kembali kepada Allah daripada selain Allah. Nah, wala yakunu raja'uhu hada ila ba'da ayyakum biqalbi anwa'un minal ubudiyah. Dan tidaklah kembalinya dia kepada Allah dalam bentuk inabah ini kecuali telah ada di kalbunya berbagai jenis ibadah, peribadatan. Yang paling besar ini adalah mahabbah, khauf, raja', kecintaan dia kepada Allah, harapan dia kepada Allah, takutnya dia kepada Allah. Al-khauf minallah, ar-raja' fillah, takut pada Allah, harapan pada Allah. Nah ini. Ya. Terus lanjut. Fa idzan al-inabatu sarat ibadatan bi hadzal dalili. Nah, berarti inabah menjadi ibadah berdasarkan dalil ini. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Ya. Yang dimaksud dengan aslimulah al-Islam syar'i maksudnya. Al-istislam bil ahkam lillah syar'iyah. Ya. Terus lanjut. Wa sayati bayanu wajhil istidlali. Nah, akan datang nanti penjelasan tentang wajhul istidlal. Ya, sisi pendalilan bahwasanya inabah apa dari ayat ini anibu ila rabbikum, inabah itu adalah ibadah berdasarkan dalil ini. Terus walian wa aidan liannaha syai'un muta'alliqun bil qalbi. Nah, juga karena inabah itu adalah sesuatu yang di situ bergantung pada qalbu. Waliannaha la taqumu bil qalbi illa ma'a anwa'in ukhra min al ubudiyyah. Ukhra itu jamak dari ukhra. Terus walihada istadalla lahu biqawlihi subhanahu wa ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Nah, ya. Dari mana tadi? Wa aidan ya. Dan juga karena inabah itu adalah muta'alikun bil qalb, dia berkaitan dengan qalbu. Karena inabah itu tidaklah dia melainkan dengan qalbu, ya, melainkan itu disertai dengan jenis-jenis ibadah yang lain yang tadi disebutkan, ada mahabbah, khauf, raja. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdullah berdalil dengan ayat ini, ya, bahwasanya inabah adalah ibadah. Anibu ila rabbikum wa aslimu lah, kembalilah kalian pada Rabb kalian dan aslimu lah, ya, berislamlah kalian, Islam syar'i. Karena Islam itu ada dua, Islam kauni, Islam syar'i. Kalau Islam kauni berserah diri kepada Allah akan kauniyah, hikmah kauni, kematian seorang hamba itu, ya, lahirnya seorang hamba, takdirnya itu Islam kauni. Kalau Islam syar'i, ya, Islam akan hukum-hukum Allah, yaitu berserah diri kepada hukum-hukum Allah, ketentuan Allah, ya, apa yang diboleh Rasulnya berupa hukum, larangan, perintah. Terus wawajihul istidlali anna Allah azza wa jalla qala wa anibu ila rabbikum fa amara bil inabati wa id amara biha fa ma'na dhalika annahu yuhibbuha wa yardaha mimman ata biha fa hiya idzan dakhilatun fi ta'rifil ibadati sawa'un 'inda al-usuliyyin aw 'inda syekhil islam rahimahullahu وهذا الدليل العام على كونها من العبادة. Nah, maka sisi pendalilannya bahwasanya Allah berfirman ani wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian, inabahlah kalian kepada Rabb kalian, fa amara bil inabah, maka Allah perintahkan kita untuk inabah. Ya, apabila Allah memerintahkannya maka maknanya adalah Allah mencintai dan meridainya dari siapa saja orang yang man atabiha, yang mengerjakannya. Maka kalau begitu inabah ini masuk ke dalam cakupan definisi ibadah. Apakah itu menurut kalangan ulama usuliyin, yang usuliyin mendefinisikan ibadah tadi itu apa? Dengan ma amara bihi min ghairi iqtida'in aqliyyin wala tiradin urfiyyin. Apa yang Allah perintahkan tanpa memandang akal dan tanpa lantaran mengikuti urf, atau menurut definisi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ismun jami'an likulli ma yuhibbullahu wa yardah min al-aqwal wal af'al az-zahirah wal batinah. Ya, segala nama yang mencakup segala hal yang Allah cintai, yang Allah ridai, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, berupa perkataan ataupun perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini dalil umum bahwasanya inabah itu adalah ibadah. Terus lanjut, wa hunaka adillatun 'ammatun tadullu 'ala anna ayya naw'in min al-'ibadati la yajuzu an yatawajjaha bihi li ghairillahi wa man tawajjaha bihi li ghairillahi 'azza wa jalla faqad kafara. Wa min hadhihi al-adillati qawluhu subhanahu wa ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Baik, ini dalil umum ya. Ini ada dalil umum yang menunjukkan bahwasanya anna ayya naw'in minal ibadah, jenis apapun ibadah itu tidak boleh diarahkan, artinya diberikan kepada selain Allah. Siapa yang memberikannya kepada selain Allah maka dia kafir, sebagaimana perkataan Syekh, wa man sarafa hali ghairillah faqad fa huwa kafirun musyrikun. Berarti sahibnya dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh ya, pada pembahasan kemarin. Siapa yang mengerjakan ini maka sahibnya, pelakunya kafir musyrik. Maka itu bantahan dari Syekh Shalih Al-Syekh terhadap orang yang memisah antara fi'il dan fa'il. Ya. Oh, fi'ilnya musyrik tapi fa'ilnya enggak musyrik. Itu ajib. Ya. Apalagi kalau orang yang bicara seperti itu baca Qaidul Arba. Nah, Qaidul Arba dijelaskan musyrikin Quraisy kesyirikannya lebih ringan dibanding musyrikin zaman sekarang. Kok bisa yang lebih ringan enggak diberi uzur, yang lebih parah kesyirikannya zaman sekarang diberi uzur? Ya. Abdullah bin Abdul Muttalib, bapaknya Rasulullah, enggak ketemu anaknya. Ya, hanya dapetin risalah Ibrahimiyah. Enggak ketemu anaknya, anaknya jadi rasul. Enggak turun Al-Qur'an. Nah. Ya. Namun dikasih uzur enggak oleh Nabi? Enggak. Nabi mengatakan inna abi wa abaka finnar. Bapakku dan bapakmu di neraka. Nah, ini ya. Maka orang yang baca serius usul salasa, Qaidul Arba, dia akan paham ini. Hujah, tegak-tegak, enggak usah seluruh Quran yang kata Ibnu Taimiyah, Quran itu adalah hujah. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kan membawakan dalil, apa setelah bawain surat Al-Asr apa? Ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, qala Asy-Syafi'i, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah, lakafathum." Seandainya Allah enggak menurunkan hujah kepada hambanya kecuali surat ini aja, udah cukup. Berarti dengan surat Al-Asr aja tegak hujah. Diturunkannya Rasul hujah. Hujah tegak dengan dua hal. Maka kalau terus baca Sittatul Mawadi minas Sirah, kemudian Salasatul Usul, Al-Qaidul Arba, itu sebenarnya udah cukup untuk paham. Belum lagi ditambah nanti Kitab Tauhid, ya. Mau lebih mendalam Kasyfus Syubuhat. Ya, lebih bagus lagi baca Syarah Makna Tauhid. Nah, ini penting ini. Terus lanjut. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ini dalil umum semua ya. Terus lanjut. Wa ghairu dhalika wa qawlu sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u huwa al-'ibadatu ad-du'a'u mukhul 'ibadatu mukhul ibadati wa nahu hadhihi al-adillatu. Tayyib. Wa min hadhil adillah, di antara dalil-dalil umum ini ialah firman Allah wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masajid itu bukan cuma masjid yang kita kenal, namun masajid adalah maudi' lil ibadah. Ya, tempat untuk ibadah. Karena masjid itu enggak mesti masjid kayak kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang Yahudi, Nasrani dilaknat karena mereka membangun kuburan nabi-nabi mereka, ya, membangun masjid di atas kuburan nabi mereka. La'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ala inni anhaakum an dzalika. Padahal kita tahu Nasrani membangun tempat ibadah mereka bukan masjid, gereja. Yahudi membangun sinagog. Paham enggak di sini? Ya, ketika Nabi diceritakan oleh Ummu Habibah tentang gereja yang beliau dan para sahabat lainnya lihat di hijrah pertama di negeri Habasyah, lihat gereja di dalamnya ada lukisan-lukisan orang saleh, apa kata Rasulullah SAW? Ulaika idza mata fihim ar-rajulu salih awil abdu salih bana wa ala qabrihim masjidan. Mereka itu kalau ada orang yang mati, orang saleh mati di tengah mereka, mereka membangun masjid di atas kuburannya. Maksudnya apa? Tempat ibadah. Karena Nabi SAW menyatakan, ya, ju'ilali al-ardu masjidan wa tahura. Ju'ilatli al-ardu masjidan. Bumi dijadikan oleh Allah untukku sebagai tempat ibadah. Masjid itu dinamakannya masjid. Ya. Dan firman Allah, wa may yad'u ma'a Allahi ilahan akhar, siapa yang berdoa kepada ilah yang lain di samping berdoa pada Allah, la burhanalah, yang tidak ada burhan bagi dia. Jangan dipahami kalau ada burhan boleh, ya, ini sudah dijelaskan oleh Syekh. Ini dinafikan, la burhanalahu, yang memang sama sekali enggak ada bukti akan kebolehan berdoa meminta kepada selain Allah. Fa innama hisabuhu ila inda rabbih, hisabnya itu di sisi Rabb-nya. Perhatikan ayat ini, innahu la yuflihul kafirun. Allah sebutkan mereka itu kafir yang berdoa kepada selain Allah. Tidak beruntung orang kafir itu. Dan yang lainnya Nabi SAW menyatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Kalau mukhul ibadah ini do'if. Yang saya adalah doa-doa huwal ibadah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan yang mana? Mukhul ibadah. Kenapa dibawakan hadis yang do'if? Kata Syekh Shalih Al-Syekh, ya sebagai syahid dari hadis yang sahih. Ya, sebagai syahid dari hadis yang sahih. Nah itu. Dan semua buku-buku akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu hingga saat ini itu pasti ada hadis dhaifnya. Ya, sebagai syahid dari hadis yang sahih dan semisalnya. Coba gantian antum lagi baca. Bismillah, qala syarih hafizahullah ta'ala, wa hunaka dalilun khasun fi annahu yajibu ifradullahi ta'azza wa jalla bil inabati. وذلك في قوله سبحانه وتعالى عليه توكلت وإليه أنيب. طيب. وهنا nah sekarang ada dalil khusus. Ya, annahu yajibu ifradullah bil ibadah, bahwa wajib mengesakan Allah dalam ibadah. Yaitu firman Allah taala alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Nah, ini seperti tawakal, ya. Tadi ada dalil khusus. Nah, bahwa tawakal adalah ibadah, bahkan dengan tiga aspek dalil tadi disebutkan. Tiga aspek sisi pendalilan bahwasanya tawakal adalah ibadah. Ini ada dalil khusus, inabah itu adalah ibadah. Alaihi, sama ini sisi pendalilannya tadi, alaihi jar majrur, ilaihi. Alaihi tawakkal tuh kita tidak bahas ini, tadi sudah lewat pembahasan tawakkul. Wa ilaihi unib. Ini sama. Ya. Quddima al-jaru wal majrur. Ini sama. Ya. Ala muta'allaqnya didahulukan daripada muta'allaqnya itu unibu. Kepadanya lah aku kembali, hanya kepadanya. Maknanya apa? Aku hanya kembali kepadanya, tidak kembali kepada selainnya. Ya, terus. Qadaha Syu'aibu alaihi salam. Syu'aibun dia munsharif, ya. Qadaha Syu'aibun alaihi salam. Wa akhbarallahu azza wa jalla biha an Syu'aibin alaihi salam fi ma'ridis sana'i alaihi. Baik. Ini diucapkan oleh Syu'aib alaihissalam, dan Allah mengabarkan kepada kita ucapan Syu'aib alaihissalam ini, ya, itu untuk bagaimana Allah memaparkan pujian kepadanya. Allah hendak memamerkan pujian kepada Syu'aib alaihissalam di Al-Quran. Terus, qala alaihi tawakkaltu, alaihi wahdahu la ghairahu tawakkaltu, alaihi wahdahu la ghairuhu, la ghairuhu tawakkaltu. Baik, hanya kepadanya, tidak kepada selainnya aku bertawakal. Terus, fawattu amri wa akhi akhlaitu, akhla yukhli wa akhlaitu qalbi minal i'timadi ala ghairihi. Baik, maka fawattu amri, aku menyerahkan urusanku kepada Allah, dan aku membebaskan kalbuku dari bersandar kepada selainnya. Terus wa maji'ul jar wa maji'ul jarri wal majruri mutaqaddiman ala ma yata'allaqu bihi wa huwa al fi'lu dalla ala wujubi hasriha wa qasriha wa ikhtisasiha billahi azza wa jalla. Ini sama kayak tadi, ini jadi kaidah ya. Dan dah hadirnya jar, amil jar dan isim majrur yang dia didahulukan ya dari yang muta'alik dengannya, dia kan nanti muta'alik dengan fi'il ya, unibu. Ya. Ini yaitu fi'il unibu. Ini dalla ala wujubi hasriha wa qasriha wa ikhtisasiha billah. Ini menunjukkan akan wajibnya, dibatasinya inabah tersebut, dikhususkannya inabah tersebut hanya kepada Allah azza wajalla. Terus summa qala wa ilaihi unibu fa qala ilaihi wahdahu la ilaha siwahu unibu. Ah, itu wa ilaihi unibu, maka di sini maknanya ilaihi wahdahu, hanya kepadanya lah semata, tidak kepada selainnya aku kembali. Terus arji'u muhibban rajian khaifan an kulli ma siwallahi azza wa jalla ila Allahi wahdahu. Naib. Maknanya aku kembali dengan penuh kecintaan, pengharapan, takut. Ya. Ya, dari segala selain Allah, aku menuju Allah dengan penuh kecintaan, harapan dan takut tadi hanya kepada Allah semata. Terus faramma qaddama al-jar wal majruru ala qaddama al-jar. Kalau antum baca al-jaru berarti qaddima. Falamma qaddama al-jar wal majrura ala ma yata'allaqu bihi wa huwa al-fi'lu dalla ala anna hadhihi al-ibadati wa hiya al-inabati inabatu ima wa hiya al-inabatu mukhtassatun billahi azza wa jalla wa hadha ata fi ma'ridis sana'i ala Syu'aib alaihi salam wa hunaka adillatun ukhra. Ya. Mana tadi? Summa qala. Dari mana antum baca ini? Maka tatkala didahulukan jar majrur itu ya, dengan yang muta'alliq dengannya itu fi'il unibu, ini menunjukkan bahwasanya dia adalah ibadah. Wa hiya al-inabatu. Ya. Ini inabatu ini jumlah apa? Namanya iktirodiyah, sisipan yang dikhususkan kepada Allah SWT. Paham sini enggak jumlah iktirodiyah? Antum mengatakan begini nih, qala Rasulullah, Rasul qala fi'il Rasulullah fa'il. Terus antum berselawat kan sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam itu kan jumlah. Shalla fi'il, dapat jalalah fa'il, ya enggak? Alaihi ya, jar majrur. Nah, itu kan jumlah. Nah, itu jumlah sisipan namanya, jumlah iktirodiyah. Nah, jumlah itirodiyah la mahala lahu minal i'rab. Sama kayak gini. Maka inabah adalah ibadah. Itu mukhtasatun, itu dikhususkan bagi Allah. Dan hada ata, dan ayat ini datang ketika Allah memaparkan pujian kepada Syu'aib. Wa hunaka adillatun ukhra. Namun ada dalil-dalil yang lain sini. Syekh Marwan, fadhal. Sampai sini aja kali ya. Udah lanjut, udah main dapat berapa? 9 halaman ya. Apa mau lanjut isti'anah sampai jam 9? Cukup ya, ini terakhir ya. Lanjut. Qala syarihu rahimahullah ta'ala. Faidhan hadhihi al-mas'alatu ma'a ghairiha ahyanan yuridu syaikhu dalilan aman ala kawniha minal ibadati wa ahyanan yuridu dalilan khasan fi annahu yajibu ifrodullahi. Yang benar kok selimpet ifrodu. Yajibu ifrodullahi azza wa jalla biha. Faidan, maka kalau begitu hadil masalah ma'ghairiha, permasalahan ini maupun yang lainnya terkadang dibawakan oleh Syekhul Islam sebagai dalil umum bahwa itu adalah ibadah, dan terkadang beliau membawakannya sebagai dalil yang khusus bahwasanya itu adalah ibadah. Syekhul Islam di sini maksudnya apa? Syekhul Islam di sini siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kan setelah beliau menyebutkan inilah ibadah, inabah adalah ibadah, inilah inabah, dan beliau bawakan dalilnya satu-satu. Ya. Ya, beliau menyebutkan juga terkadang dalil yang khusus bahwasanya hal itu yang wajib di esakan Allah dengan ibadah tadi. Walhamdulillah. Ini terus udah dibaca belum? Walhamdulillah ma min mas'alatin min masailil ibadati al-qalbiyati au amaliyati. Amaliyati. A'ni amalul jawari. Amala. Amalul jawarihi. A'ni fil mudari amala. Amalul jawarihi au amalul qalbi au amalul lisani. Ila wasamma. Illa wasamma dalilul amin. Dalilun amun. Oh, dalilun amun ala annaha minal ibadati. Wasamma dalilul. Dalilun. Dalilun khosun. Ala anna min sorfi. Ala anna man. Ala anna man. Sorfaha. Sorofaha. Sorofaha li ghairillahi azza wa jala. Faqad ashroka. Wahada. Walhamdulillahi. Bayinun. Bayinun zahirun. Taib. Walhamdulillah. Ma min mas'alatin min masailil ibadatil qalbiyah awil amaliyah. Alhamdulillah tidak ada satu permasalahan dari berbagai permasalahan ibadah qalbiyah dan atau amaliyah yang saya maksud amal jawarih atau amal qalbu atau amal lisan, melainkan pasti ada dalil umum bahwa itu adalah ibadah, dan juga ada dalil khusus itu adalah ibadah. Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah berarti dia telah berbuat syirik, ya. Dan alhamdulillah ini jelas sekali, nampak sekali. Terus wa hadza tauhidu fi bayanihi wa wuduhihi wa zuhuri barahinihi wa adillatihi wa ayatihi mimma huwa yumkinu rubba itu iya wa huwa bimakanin wadihin zahirin. Tayib. Titik ke satu dua deh, ngayal punya dua deh. Mana tadi? Dari mana sih Marwan? Dari ini alam hadza tauhid ini, yeah. Ya. Naam. Tauhid ini dalam penjelasannya, ya, apa kegamblangannya, nampaknya, burhannya, bukti dalil-dalilnya, ayat-ayatnya, mimma huwa bimakanin wadihin zahirin, ya, itu keberadaan tauhid ini pada tempat yang sangat jelas, yang sangat gamblang. La yakunu ma'ahu, terus la yakunu ma'ahu ba'da dzalika hajjatin. Ai hujjah. Hujjatin, hujjatin. Aku hujatin, kenapa antum hujatin? Pada dalika hujatun katanya. Ah, dia isim yakun. Oh iya. Lil mukhalifina. Baik, maka tidak ada hujah, ya, setelah hal ini tidak ada hujah bagi orang-orang yang mukhalifin, yang menyelisih hal ini. Artinya kalangan musyrikin atau mujadil anil musyrikin, ya, para pembela musyrikin, pengacara kaum musyrikin. Terus alladzina tunkibu, ya, tanakkabu, alladzina tanakkabu hadza thariqa. Nah, yang mereka menyimpang dari jalan yang tauhid ini, jalan lurus ini. Terus walam yusallimu, ai walam yuslimu, walam yuslimu wujuhahum humu wujuhahum lillahi azza wajalla. Nah, dan mereka tidak menyerahkan wajah mereka, artinya mereka tidak memberikan ibadah mereka kepada Allah semata. Wa yukhlisu dinahum lillahi azza wa jalla wahdahu. Dan mereka tidak memurnikan agama mereka untuk Allah azza wa jalla semata. Baik, cukup ya. Sampai sini nanti kita lanjut. Lumayan dapat berapa halaman ini? 9. Ya, pokoknya saya setiap pertemuan minimal 7-8 halaman ya. Karena berarti pekan depan, Sabtu depan itu targetnya itu minimal sampai halaman 115. Ya. Sampai halaman 115. Karena kalau mau kita di Ramadan selesai ya mesti begitu. Kalau kita bacanya dikit-dikit ya enggak selesai. Karena kajian cuma sepekan sekali. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika.